sampai temu jumpa macam ringan lainnya rio lo mataku wa makor moi kasih sini nakedo kedomu mui tapi susah na andri namu pina ditoi siaga ni etana usah barakang nyawaku mangingito nak kasih tulimu kedomu tak senyemagi je ajak namu rewa mu masih ngeri aleku maunimu sumpaka pada deku melo tona rewa pada riloe aga guna muta nenga rila lenga titanri makle temu piara pada sepani lainnya siagani etana usah barakang nyawaku mangingito nak kasih tulimu peku. Ajak namu rewa mu masih ngeri aleku mau nimu sempaka pada rimulana deku melotona rewa mangi